ku berikan padamu cinta yang tulus untukmu. Telah ku relakan semua keinginanmu, tapi kau tak pernah mengerti. Telah ku coba untuk mengerti kamu, tapi ternyata kau hianatiku. Maafkanlah aku, coba lupakan semua yang pernah kita lewati. Bukan karena aku tak mencintaimu, karena aku tak pantas bagimu. Pergilah kau cinta sejatiku. Telah ku relakan semua keinginanmu, tapi kau tak pernah mengerti. Telah ku coba untuk mengerti kamu, tapi ternyata kau hianatiku.